Bagaimana cara membantah orang yang berpendapat bahwa perbedaan pendapat hasil ijtihad di kalangan para ulama dalam persoalan ucapan selamat Natal tidak saling menggugurkan ijtihad ulama yang lainnya? Oleh karena itu, seorang muslim wajib mengedepankan akhlak yang mulia dengan menghormati pendapat ulama yang berbeda dari pendapatnya. Sudah pernah dibahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya kalimat selamat Natal itu kalimat yang batil. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Kenapa? Karena mereka tidak selamat. Iya Pak ya? Kenapa ketawa? Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah adalah agama Islam. Agama yang menganggap Allah punya anak tidak selamat. Allah katakan takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh dan bumi terbelah ketika mereka berkata Allah punya anak. Terus kalian katakan selamat, selamat ya. Ajib. Itu keanehan. Kalau kalian mau istilah toleran, cukup dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Maaf. Itu bukan agama saya. Mereka berani bilang begitu, kaum musliminnya enggak berani berkata seperti itu. Ketika ada kaum muslimin yang mengajak mereka, mereka jawab begitu. Maaf, itu bukan agama saya. Kita jawab dengan tegas, maaf, itu bukan agama saya. Itu agama kamu. Enggak ada kaitannya dengan saya dan agama saya. Tenang. Sehingga kita barakallahu alaikum yang disuruh adalah mengajak mereka untuk kembali pada tauhid. Kalau kalian memuliakan Tuhan Allah, hendaklah kalian taubat kepada Tuhan Allah, jangan mengatakan bahwa Tuhan Allah punya anak. Segera mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan Allah. Mudah-mudahan kalian akan selamat. Kemudian kalian katakan tentang utusan yang terakhir Nabi Muhammad SAW.